Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali, itu masih pada pembahasan yang baru, yaitu sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an seperti yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sempurna akhlaknya karena memang beliau mengamalkan kandungan dari Al-Qur'an, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh yang sudah dilewatkan oleh beliau bahwasanya beliau memiliki akhlak yang mulia walaupun bersama anak yang kecil. Ataukah anak yang masih kecil, beliau biasa bersendagurau bersama mereka. Bahkan beliau juga berakhlak mulia, memiliki akhlak yang baik dengan Arab pedalaman, itu orang Badui, yang mereka jauh dari bimbingan-bimbingan Islam, yang jauh sekali dari amalan-amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti yang sudah dilewati bahwasanya pernah datang seorang A'rabi, Arab pedalaman, ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian A'rabi tersebut ternyata kencing dan dihardik oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan A'rabi tersebut dan menegur para sahabatnya untuk tidak memperlakukan A'rabi tersebut dengan perlakuan yang seperti itu. Maka setelah selesai, A'rabi tersebut menyelesaikan kencingnya, dipanggil A'rabi tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibimbing, diberikan arahan-arahan bahwasanya masjid ini tidaklah pantas untuk dikotori. Akan tetapi masjid tersebut ini pantasnya adalah untuk berzikir, melakukan salat dan juga membaca Al-Quran, tentunya ibadah-ibadah yang lainnya yang memang bisa dikerjakan ataukah biasa dikerjakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perlakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada A'rabi yang seperti itu, A'rabi itu pun merasa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Nabi tidak menghardiknya, tidak mengucapkan ucapan yang jelek kepada A'rabi tersebut, dan bahkan dinasihati dengan nasihat yang lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berikutnya di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yaitu kata beliau, wa kadzalika min husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bil mu'minin. Demikian pula di antara bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga rahmatnya beliau kepada kaum mukminin, itu penyayangnya beliau kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata beliau menceritakan di sini, anna rajulan ata ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa qala, bahwasanya ada salah seorang dari sahabatnya mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas sahabat ini menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah celaka aku. Dia menyatakan dirinya telah celaka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ucapan sahabatnya tersebut, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya tadi, wa ma ahlakaka, apakah yang telah membinasakanmu, apakah yang telah mencelakakanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya yang menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajulu, maka berkatalah laki-laki tersebut, berkata sahabat tadi yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakaka, apa yang telah mencelakakanmu, yang membinasakanmu. Maka dijawab oleh laki-laki tersebut, waqa'tu 'ala imra'ati fi ramadan, yakni jama'aha fi nahari ramadan. Kata sahabat tadi menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa'tu 'ala imra'ati fi ramadan, aku telah menggauli istriku di siang bulan Ramadan. Itu melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, itu makna waqa'tu 'ala imra'ati, yakni jama'aha fi nahari Ramadan. Yaitu sahabat tersebut mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya telah melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Padahal yang seperti itu adalah merupakan larangan bagi orang yang berpuasa, dan itu bisa membatalkan puasanya, bahkan bisa mendatangkan kafarah, itu kafarah yang besar, karena dia telah menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Karena dia mengetahui dirinya telah menggauli istrinya pada siang bulan Ramadan, dan dia mengetahui bahwasanya perkara tersebut adalah merupakan perkara yang terlarang, sehingga dia menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah celaka aku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah mencelakakanmu? Dijawab dengan jawaban yang seperti tadi kita dengar. Maka mendengar jawaban dari sahabat yang mulia tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali kepada sahabatnya tadi, fahal tajidu ma tu'tiku bihi raqabatan, apakah engkau memiliki harta untuk membebaskan seorang budak, apakah engkau memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, itu memiliki sesuatu yang dengannya engkau bisa membebaskan seorang budak untuk menebus kesalahanmu tersebut, itu menggauli istrimu di siang bulan Ramadan sebagai kafarah, sebagai tebusan orang yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Maka dijawab oleh laki-laki tadi, qalala, dia pun menjawab, tidak, aku tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki harta untuk membebaskan budak sebagai tebusanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kembali kepada sahabatnya tadi, qal, fahal tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'aini, mampukah engkau untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ketika dikatakan oleh sahabat tadi, saya tidak memiliki uang untuk memerdekakan budak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang lainnya, yaitu untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? 1 bulan saja. Sahabat yang mulia tersebut ini melanggar larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka tentunya sahabat tersebut menyatakan, qala la, tidak ya Rasulullah, tidak mampu saya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kembali, memberikan pilihan yang lainnya untuk menebus kesalahannya tersebut sebagai kafarah, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Apakah engkau mendapati sesuatu, memiliki sesuatu yang kau ini mampu untuk memberikan makan 60 miskinan? Itu 60 orang miskin. Itu 60 orang miskin. Itu dia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki harta? Memiliki harta untuk engkau bisa memberikan makanan, memberikan makan kepada 60 orang miskin? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh laki-laki tersebut, qala la, thumma jalasa. Maka laki-laki tersebut pun menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kemudian laki-laki tersebut duduk. Ini sahabat yang mulia tersebut duduk ketika ditanya dengan 3 pertanyaan, mampukah engkau untuk memerdekakan budak? Ternyata tidak mampu. Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Juga tidak mampu. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Sahabat yang mulia tersebut itu pun menjawab, tidak mampu. Karena tidak mampu semuanya, thumma jalasa. Kemudian sahabat yang mulia tersebut itu pun duduk. Kemudian kata beliau, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali, itu mendatangkan kepada sahabat tersebut, bi'arakin fihi tamar, itu 1 keranjang yang isinya tamar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi sahabatnya, padahal sahabatnya telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana akhlak beliau menghadapi sahabatnya yang melakukan hal demikian? Maka di sini kata beliau di sini menyatakan, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan 1 keranjang berupa tamar untuknya. Fa'atahu iyyahu wa qala lahu. Kemudian tamar tersebut, itu kurma tadi, ini pun diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang tidak memiliki harta untuk membebaskan budak, tidak mampu pula untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak mampu pula untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Didatangkan kurma, kemudian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia tadi. Wa qala lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, tasaddaq bihada, silahkan engkau ambil kurma ini dan sedekahkanlah dengan menggunakan kurma ini kepada fuqara wal masakin. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurma tersebut untuk disedekahkan, itu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ternyata bagaimana jawaban sahabat yang mulia tersebut ketika diberikan kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tersebut dari kalangan sahabat tadi yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala afqari minna, apakah aku memberikan sedekah tersebut untuk orang yang lebih fakir daripada kami? Apakah aku memerintahkan demikian ya Rasulullah? Maka kata sahabat tersebut, fama bainala baita ahwaju minna, ahwaju ilaihi minna. Kata sahabat yang mulia tersebut, maka tidak ada orang di antara 2 bukit batu ini yang lebih membutuhkan kurma tersebut daripada kami. Itu daripada dia maksudnya. Luar biasa. Ini kondisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Mereka adalah orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, untuk menebus kesalahannya tersebut sebagai kafarahnya. Ternyata sahabat yang mulia tadi menjawab, apakah aku akan menyedekahkannya untuk orang yang lebih fakir daripada kami? Tidak ada orang yang lebih fakir di antara dua bukit batu ini yang lebih membutuhkan kepada kurma tersebut daripada kami, kata sahabat yang mulia. Maka mendengar jawaban sahabat tadi, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka mendengar jawaban dari sahabat yang mulia tadi, tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahika, itu tertawa, tersenyum, hatta badat anyabuhu, hingga kelihatan anyab, itu gigi taringnya, itu hingga kelihatan gigi taringnya beliau. Itu mendapatkan seorang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya, ternyata jawabannya seperti ini tadi kisahnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali kepada laki-laki tadi, idhab fa'at'imhu ahlak. Idhab fa'at'imhu ahlak. Silahkan engkau bawa, itu silahkan engkau pergi dengan membawa kurma ini dan berikanlah makan kepada keluargamu. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabatnya yang kondisinya seperti kita dengar tadi. Melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang itu mendatangkan kafarah yang besar dalam syariat Islam ini. Dikatakan oleh beliau di sini, setelah membawakan hadis yang mulia tadi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa husnu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissati zahirun bayyinun. Dan bentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah ini, itu pada kisah yang disebutkan oleh beliau, ini adalah merupakan perkara yang sangat jelas sekali, kata beliau. Zahirun bayyinun, itu perkara yang nampak dan juga gamblang sekali bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabatnya tadi, atau salah satu sahabatnya yang melakukan pelanggaran di siang bulan Ramadan, yaitu menggauli istrinya ketika berpuasa di tengah bulan Ramadan. Maka kata beliau, fa innahu lam yanhar hadar rajula wa lam yastumhu wa lam yuwabbihhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabatnya tersebut ini melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam lam yanhar hadar rajula, beliau tidak menggertak, tidak membentak laki-laki tersebut ketika datang kepada beliau, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah celaka aku. Kenapa engkau celaka? Apa yang mencelakakanmu? Waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan. Dia mengakui telah menggoyri istrinya di siang bulan Ramadan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberlakukannya dengan tenang. Tidak langsung dibentak laki-laki tersebut, walam yastumuhu, tidak pula walam yastumhu, tidak pula dicerca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yuwabbihhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelekkan, tidak mendoakan kejelekan kepada sahabat yang menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sekaligus bimbingan dari beliau menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Li'annahu ja'a nadiman ta'iban khaifan. Karena sahabat tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dalam kondisi nadiman, dalam kondisi nadim, ia menyesal. Menyesal telah melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Taiban, dan dia datang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khaifan, dan dia juga dalam kondisi takut. Sehingga dia menyatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Fara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'ilmihi wa hikmatihi anna hadar rajula la yastahikku aywabbakha bal yubayyin lahu al-haqqa alladhi ja'a min indillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang dengan ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan juga hikmah yang ada pada beliau. Beliau memandang bahwasanya laki-laki yang datang dari sahabatnya tersebut kepada beliau, la yastahiqqu ay wabbaha, ini tidak pantas ataukah tidak berhak untuk ditaubih, itu dijelekkan. Tidak pantas untuk dihardik, tidak pantas untuk dicerca dan juga sebagainya. Kenapa? Karena tadi alasannya, ja'an nadiman ta'iban khaifan, dia datang dalam kondisi menyesal, bertaubat dan juga takut akan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yubayyinu atau yubayyinu lahul haqqu alladhi ja'a min indillah. Akan tapi yang berhak laki-laki tersebut adalah dijelaskan kepadanya kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'amalu birrifqi wal lini, dan sahabat yang mulia tersebut diperlakukan dengan al-rifq wal lini, dengan lemah lembut. Wallin, arif dengan lemah lembut, dan juga lin itu hampir sama maknanya. Wa hadha min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam allati madahahu Allahu subhanahu wa ta'ala biha fi kitabihi haitsu qam. Dan inilah rahmat beliau, kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji beliau, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak itu berupa kasih sayang dimiliki oleh beliau, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, dalam kitab itu dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang kepada kaum mukminin. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau pun bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau wahai nabi bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sungguh kalau seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi, kaku dan juga kasar hatimu, bersikap kasar, lang faddu min haulik, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka ini akan lari. Lang faddu min haulik, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu ini akan lari dari engkau. Fa'fu anhum, maka berikanlah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, dan berikanlah ataukah mintakanlah ampun untuk mereka. Wasawirhum fil amri, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan. Faida azamta fatawakkal 'alallah, maka jika engkau memiliki azam, memiliki tekad, hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, itu fabima rahmati minallahi lintalahum, dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap lemah lembut, memiliki sikap kasih sayang kepada para sahabatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau seandainya engkau bersikap kasar, kaku, niscaya orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka ini akan lari, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang rasul tersebut azizun alaihi ma anittum, merasa berat apa yang dirasakan oleh kalian berat. Ini menunjukkan rasa sayangnya beliau. Rasa cintanya, rasa kasih sayangnya beliau terhadap umatnya. Beliau merasa berat perkara-perkara yang dirasa berat oleh umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau sangat semangat. Alaikum itu ala hidayatikum. Beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kalian. Itu membimbing para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada jalan kebaikan satupun kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak ada satu kejelekan pun kecuali umatnya ini telah diperingatkan dari perkara tersebut. Ini menunjukkan sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada sahabat beliau, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, beliau sangat semangat. Sehingga sekali lagi tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya. Dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali umatnya ini telah diperingatkan dari perkara tersebut. Tentunya sebaik-baik perkara adalah at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya perkara-perkara yang terkait dengan at-tauhid. Perkara-perkara yang bisa menyempurnakan tauhid mereka, yang bisa membaguskan tauhid mereka, yang bisa mengurangi tauhid mereka dan bisa merusak tauhid mereka, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkara yang paling jelek tentunya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perkara tersebut adalah kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis-hadis beliau memperingatkan umatnya dari perkara kesyirikan. Dan beliau pun telah menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Mentahdir umatnya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditahdir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk tidak membangun masjid di atas kuburan. Tidak membangun masjid di atas kuburan. Karena perkara tersebut adalah perkara yang bisa menyeret mereka kepada peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan pula umatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membuat patung, membuat gambar. Karena hal yang demikian bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal tersebut telah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Jadi umat-umat sebelum mereka, mereka terjatuh kesyirikan, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan-jalan tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya beliau benar-benar memberikan hidayah kepada mereka, diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan kebaikan dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jalan-jalan kesesatan dijelaskan semuanya, diperingatkan umatnya dari perkara tersebut untuk dijauhi. Bil mu'minina raufur rahim, dan juga terhadap kaum mukminin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, sangat sayang, lemah lembut terhadap mereka. Itu sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat sayang terhadap kaum mukminin, namun sebaliknya dengan orang-orang kufar, mereka asyiddau 'alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kufar, dan inilah prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kandungan ayat ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, seperti yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya beliau adalah orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki akhlak yang lemah lembut. Itu memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada kaum mukminin. Itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat sayang terhadap kaum mukminin. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Itu azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat berat, apa-apa merasa berat. Dari apa-apa yang dirasakan umatnya berat. Ini juga menunjukkan rasa sayangnya beliau. Rasa kasih sayang beliau. Sehingga beliau mensyariatkan agama ini yang mudah-mudah untuk umatnya. Demikian pula ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Ini juga menunjukkan sayangnya beliau terhadap umatnya. Beliau sangat semangat untuk memberikan petunjuk seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berikutnya, wa amma sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-muqaddam fi kulli sifatin hamidatin 'urifat syar'an aw tab'an. Adapun sifat-sifat beliau, maka sifat-sifat beliau adalah fahuwal muqaddam fi kulli sifatin hamidatin, maka beliau adalah orang yang memiliki sifat paling utama pada seluruh sifat-sifat yang mulia. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi dari sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia. 'Urifat syar'an aw tab'an, yang perkara tersebut bisa diketahui secara syar'an, secara syariat, ataukah tabaan, itu tabiat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu perangai yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak beliau dilahirkan oleh ibunya, beliau sudah memiliki akhlak-akhlak yang tabii, itu akhlak-akhlak yang memang tabiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang jelas, baik secara syar'an ataukah tabaan, dikatakan oleh beliau akhlak beliau adalah senantiasa muqaddam, itu senantiasa unggul di atas yang lainnya. Beliau senantiasa memiliki sifat-sifat yang hamidah, itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Ini diantara sekian contoh-contoh akhlak yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau yang berikutnya, fafil karami. Dan pada permasalahan al-karam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang memiliki sifat al-karam. Yaitu kata beliau, kana sallallahu alaihi wasallam akraman nasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, akraman nasi, itu orang yang paling dermawan, yang memiliki sifat al-karam, sangat dermawan. Yu'ti ata'an la yu'tihi ahadan minal basari. Beliau memberikan suatu pemberian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia. Ini menunjukkan karamnya beliau. Beliau memberikan sesuatu yang dimilikinya yang tidak pernah diberikan oleh manusia yang lainnya, ataukah tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Seperti yang akan dibawakan ceritanya di sini, yaitu kata beliau, ja'ahu rajulun fa'tahu ghanaman baina jabalaini. Maka datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam rajulun, seseorang, fa'tahu ghanaman baina jabalaini. Ternyata orang yang datang tersebut ini diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanam, itu kambing yang itu jumlahnya baina jabalaini, itu kambing yang ada di antara dua gunung. Luar biasa, banyak sekali, itu banyak sekali kambing yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang datang kepada beliau. Maka orang yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanam baina jabalaini, faraja'a ila qaumihi faqala, dia pun pulang menemui kaumnya dan dia menyatakan kepada kaumnya, ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsal faqah. Kata dia kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah memberikan sesuatu, memberikan pemberian yang dia ini la yakhsal faqah, tidak khawatir akan melarat, tidak khawatir beliau akan kehabisan harta. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kambing yang jumlahnya disebutkan tadi baina jabalaini, ternyata diberikan kepada seorang. Sehingga orang tersebut mengomentari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi tidak khawatir beliau ini akan menjadi miskin, tidak khawatir beliau akan menjadi melarat kehabisan hartanya. Sehingga menasihati kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, masuk Islamlah kalian, sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang beliau ini tidak khawatir akan melarat. Ini menunjukkan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau yang berikutnya, wa qala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Berkata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad faqala la. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta. Faqala, kemudian beliau menyatakanlah, saya tidak memiliki apa-apa. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seseorang, kemudian beliau menyatakan, "La, saya tidak memiliki apa-apa." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti ini. Setiap kali diminta, maka akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang kepada Rasulullah kemudian meminta, maka akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Hunain, tabi'ahu al-a'rabu yas'alunahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari ghazwati Hunain, dari perang Hunain, tabi'ahu al-a'rabu, ternyata beliau dibuntuti oleh al-a'rabi, itu orang Badui, itu Arab Badui. Yas'alunahu, yang mereka ini yas'alunahu, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuntuti, habis perang ini, perang dari perang Hunain, ternyata dibuntuti oleh al-a'rabi, dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alja'uhu ila syajaratin, maka ternyata mereka mendesak di dalam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syajarah, itu ke arah sebuah pohon, dicepit oleh mereka, artinya dipaksa oleh mereka untuk memberikan sesuatu kepada al-a'rabi tersebut. Fakhutifat ridauhu wa huwa ala rahilatihi, maka ternyata ridanya beliau ini diambil dengan paksa. Wa huwa ala rahilatihi, dalam kondisi beliau ini berada di atas rahilahnya, di atas kendaraannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ruddu alayya ridai, kembalikan ridaku, kembalikanlah oleh kalian ridaku yang kalian rampas tersebut. Atakhsawna alayya al-bukhl, apakah kalian khawatir saya ini akan bakhil? Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian khawatir saya memiliki sikap bakhil, memiliki sifat bakhil? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fawallahi law kana li'adadun 'adadu hadhihi al-'idah na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala jabanan wala kadzuban. Sungguh demi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya aku memiliki sejumlah pohon yang ada di sini, itu kebun, memiliki kebun yang banyak pohonnya di situ, niscaya aku akan membagikan kepada kalian. Laqasamtuhu bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya akan membagi pohon-pohon tersebut kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan wala jabanan wala kadzuban, kemudian kalian pasti tidak akan mendapatiku seorang yang bakhil, demikian pula orang yang takut, penakut, demikian pula wala kadzuban, dan juga bukan orang yang pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah diperlakukan sedemikian oleh al-a'rabi tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berharap beliau akan membagi-bagikan harta kepada mereka dengan sabda yang sudah kita dengar tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah yang berikutnya, wa kana yu'athiru ala nafsihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yu'athiru ala nafsihi, beliau lebih mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Yu'athir ala nafsihi, beliau lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Fayu'til ata'a wa yamdi alaihi syahru wasahrani la yuqadu fi baitihi narun, kata beliau rahimahullah. Maka beliau yu'til ata'a, memberikan pemberian kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Wa yamdi alaihi syahru wasahrani, kemudian berlalu kepada beliau satu bulan dan dua bulan, ternyata di rumahnya la yuqadu narun, di rumahnya ini tidak pernah dinyalakan api. Apa maksudnya? Tidak ada yang dimasak di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau yu'athir ala nafsihi, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bayangkan, satu bulan saja rumah kita tidak ada nyala api, mungkin yang di rumah, istri kita, anak kita itu akan teriak-teriak. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dua bulan. Namun bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak peduli terhadap keluarganya. Tidak peduli kepada istri-istrinya. Tidak. Beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Yang menjadi saya di sini adalah bahwasanya beliau di dalam memberi ini tidak perhitungan. Tidak perhitungan. Yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dermawan. Tidak dipikirkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala mesti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, kita selesaikan itu yang pembahasan al-karam di sini. Ahdat imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam samlatan mansujatan. Ada seorang wanita yang menghadiahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebuah samlah mansujah, itu kain yang ditenun, itu samlah mansujah, kain yang bercorak yang sudah ditenun. Faqalat, maka dia menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aksuka hadihi. Ya Rasulullah, saya memberikan pakaian ini untuk engkau pakai. Aksuka hadihi. Aku memakaikan pakaian ini untukmu maksudnya. Silakan pakai. Maka kata beliau, fa'akhadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun mengambil hadiah yang diberikan oleh wanita tersebut karena beliau pun butuh untuk memakainya. Muhtajan ilaiha, butuh untuk dipakainya. Fala bisaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memakai pakaian yang baru saja diterima dari wanita tadi itu, hadiah dari seorang wanita. Ternyata baru saja dipakai oleh beliau oleh sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan ceritanya faraaha alaihi rajulun minas sahabah. Ternyata hal demikian dilihat oleh salah satu sahabat beliau, oleh salah satu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sahabat itu pun menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ahsana hadihi faqsuniha. Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya pakaian ini, berikan pakaian tersebut untuk saya pakai. Itu kenakan untuk saya maksudnya ini. Kenakan untuk saya. Diminta oleh sahabat tersebut. Baru saja Rasulullah SAW menerima hadiah. Ternyata ada sahabat lain yang melihatnya. Kemudian diminta oleh sahabat tersebut. Dipuji terlebih dahulu, betapa bagusnya pakaian ini. Berikan kepada saya untuk saya pakai. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, silakan pakai." Ini menunjukkan apa? Kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru saja dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diminta, diberikan. Ini menunjukkan seperti dinyatakan oleh Jabir bin Abdullah, beliau tidak pernah diminta oleh seorang pun. Kemudian beliau menyatakan, saya tidak memiliki. Setiap kali diminta, akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelanjutan ceritanya di sini. Falamma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lamahu ashabuhu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri, itu bangkit, pergi. Lamahu ashabuhu. Ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerca sahabat tadi yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicerca. Faqalu, mereka menyatakan kepada laki-laki tadi yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian, ma ahsanta hina ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadaha muhtajan ilaiha thumma sa'altahu iyyaha. Betapa bagusnya engkau. Artinya biasa seperti kita. Apik ya, misalnya seperti itu. Apik ya. Ketika engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pakaian tersebut yang beliau ini butuh kepada pakaian tersebut, kemudian engkau memintanya. Apik ya? Ya misalnya seperti itu. Wa qad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'uhu. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta sesuatu kemudian beliau menghalangi, itu mencegah, tidak memberi. Artinya ini teguran, cercaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu kalau Nabi itu kalau diminta tidak pernah menghalangi apa yang diminta, kemudian diminta oleh sahabat tersebut itu. Ma ahsanta hina ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh mereka seperti ucapan tadi. Faqala, bagaimana jawaban sahabat tadi? Maka dia menjawab, faqala rajautu barakataha hina labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'alli apa ini ukaffanu fiha. Saya berharap, kata sahabat tersebut, barokah dari kain. Ketika kain tersebut sudah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan aku ini dikafani dengan menggunakan kafan tersebut. Ini alasan sahabat yang mulia tersebut. Itu mengambil apa? Barokah dari pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak tercela. Mereka berlomba-lomba untuk mencari apa? Barokah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Itu. Adapun setelah beliau meninggal, tidak ada para sahabat satu pun untuk mencari barokah pada perkara-perkara yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak beliau, rambut beliau dan juga yang lainnya. Bahkan itulah merupakan perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan wudu dan juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau menutup pembahasan ini, wa kana karamuhu sallallahu alaihi wasallam karaman fi mahallih yunfikul mala lillahi wa billah. Dan adalah kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan karaman fi mahallih, itu kedermawanan fi mahallih, itu pada tempatnya. Walaupun kita mendengar tadi beliau memberikan harta kepada para sahabatnya sampai 1 bulan ataukah 2 bulan, 2 bulan tidak pernah ada nyala api di rumah beliau karena tidak ada yang dimasak. Namun dikomentari oleh beliau, kedermawanan beliau adalah fi mahallih, itu pada tempatnya. Yunfikul mala lillah wa billah, beliau menginfakkan hartanya tersebut lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa billah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Imma li faqirin aw muhtajin aw fi sabilillah aw ta'lifan 'ala al-islam aw tasri'an lil ummah. Ini hikmah yang di atau alasan yang disebutkan oleh beliau. Beliau memberikan harta yang dimiliki oleh beliau imma li faqirin, bisa jadi untuk seorang fakir, ataukah kepada orang yang muhtaj, orang yang membutuhkan, ataukah diberikan oleh Rasulullah fi sabilillah untuk orang-orang yang ada jalan Allah Subhanahu wa taala, au ta'lifan 'ala al-islam, sebagai ta'lif itu meluluhkan hati orang untuk masuk ke dalam agama Islam, au tasri'an lil ummah, ataukah itu sebagai syariat bagi umat Islam ini, sehingga beliau bersedekah, menginfakkan hartanya, mengajari umatnya untuk melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang, mudah-mudahan bisa selesai biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.